Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita menyambut dunia dengan senyum dan tawa. Mudah-mudahan hari-hari kita menjadi hari-hari yang lebih baik daripada hari yang telah kita lalui. Di pagi hari ini kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, setelah kita mengkaji bagaimana haji yang mabrur itu, kemudian kita mengkaji bagaimana orang yang merusak di muka bumi ini, merusak amal ibadahnya. Kemudian setelah itu kita juga mengkaji bagaimana seharusnya muslim sejati itu dengan tetap mencari ridha Allah dalam pekerjaannya di dunia ini. Maka pada ayat 208 ini, Allah Subhanahu wa taala mengajak, setelah memberi gambaran betapa nistanya kerusakan itu, betapa rendahnya hasil yang dilakukan kerusakan itu, dan betapa mulianya hasil yang dilakukan berdasarkan ridha Allah, untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah semuanya ke dalam Islam secara menyeluruh. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa ayat ini merupakan proses setelah seorang melihat bagaimana yang baik dan buruk, maka dia pun memilih iman. Lalu Allah mengatakan, hanya orang beriman sajalah yang kuajak. Maka dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Bukan berarti Allah itu menelantarkan manusia. Manusia telah diajak Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai seluruh manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu. Tapi dalam kesempatan ini Allah tidak mengajak seluruh manusia, karena manusia yang diajak tadi sebagaimana kita temukan pada ayat sebelumnya bangga dengan dosa yang dilakukan. Akhazathul izzatu bil ismi. Maka orang ini tentu tidak layak. Yang layak untuk diajak orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Sebagaimana kita juga menemukan dalam ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kenapa kok orang yang beriman diwajibkan puasa? Karena manusia diajak tentu tidak mau. Hanya yang beriman kepada Allah lah, dan ini merupakan kunci sukses keimanan seseorang, maka dia layak untuk diajak untuk berpuasa. Di sini juga ditemukan, keimananlah merupakan kunci sukses seseorang, maka diajak untuk masuk secara menyeluruh ke dalam Islam. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Ada suatu hal yang sangat ditakuti orang ketika seseorang itu telah masuk Islam secara menyeluruh. Kenapa? Karena ketika Islam dijadikan sebuah dasar dalam pola hidup, tidak saja untuk amal ibadah di masjid, maka mereka telah merasakan bahwa Islam ini memiliki peraturan main yang ketat, sehingga manusia tidak bisa keluar darinya, dan dampaknya akan timbullah pengekangan syahwat. Dan inilah yang sangat ditakuti oleh mereka. Padahal sebenarnya kalau dipikir secara jernih dan legowo dengan hati yang lapang dan pikiran yang sehat, maka sebenarnya apa yang diajarkan oleh Islam itu bukanlah sebuah peraturan yang mengikat. Karena kita telah mengerti bersama, kalaupun itu adalah ikatan, maka itu adalah ikatan Allah. Karena ketika seseorang melepaskan dari ikatan Allah, berarti dia juga tidak bebas. dia akan terikat oleh ikatan hawa nafsu dan setan. Jadi sebenarnya ketika seseorang mengatakan Islam itu sempit, maka dialah sempit. Karena ketika dia mengatakan Islam itu sempit, dia berkeinginan untuk bebas dari ikatan Islam, untuk mengikat diri dengan ikatan setan dan hawa nafsunya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kamu masuk Islam secara kafah, ikut ikatan Allah, berarti kamu telah melepaskan diri dari ikatan setan. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Dan sebaliknya, ketika kamu mengatakan Islam itu sempit dan susah, berarti kamu telah melepaskan dari ikatan Islam untuk mengikuti ikatan setan. Maka di sini disebutkan, innahu lakum aduwwu mubin. Mana yang baik, ikatan setan atau ikatan Allah? Ikatan setan itu adalah musuhmu, aduwwu mubin. Ikatan Allah itu adalah kekasihmu. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentu kita lebih senang untuk mengikuti ikatan Allah yang membimbing kita ke jalan yang lurus, bukan ikatan setan yang membimbing kita kepada kesesatan yang berbahaya. Memang benar kita menemukan ada kenikmatan di setan itu. Tetapi yakinlah, kenikmatan itu akan menimbulkan penyesalan yang lebih dahsyat. Dan pepatah Arab mengatakan, la khayra fi lazzatin tuqibuhu nadaman. Tidak ada indahnya sebuah kenikmatan apabila berakhir dengan penyesalan. Ini segedar pengantar, akan kita lanjutkan dengan diskusi bersama Ustaz Ardiansah dan Ustaz Safiar. Iya Ustaz, memang kalau kita lihat fenomena yang terjadi saat sekarang ini, betapa banyaknya manusia yang menganggap bahwa ketika dia mengikuti irama setan, nyanyian-nyanyian setan dan lagu-lagu yang dilantunkan oleh setan, seakan-akan dia terbebaskan. Kita melihat orang yang merasa kalau dia itu tidak berpakaian atau berpakaian sesuka hatinya, berarti dia bebas. Seakan-akan inilah kebebasan yang sebenarnya. Padahal itu adalah ikatan. Malah ketika dia membebaskan dirinya di luar daripada Islam yang sebenarnya itu, maka sebenarnya dia sedang mengikat dirinya dengan norma-norma setan itu tadi. Jadi betul sekali yang Ustaz katakan, mengapa ayat ini memanggil orang-orang yang beriman. Karena hanya orang-orang yang beriman itulah yang mampu melihat Islam itu dengan jernih. Nah, kalau dikaitkan dengan permasalahan kekinian, permasalahan terorisme, Islam adalah agama yang menuntaskan peperangan, menentang peperangan. Karena Islam itu berasal dari kata-kata silm, salm, dan salam. Yang artinya semuanya itu adalah Islam, keselamatan. Oleh karena itu, kedamaian. Di dalam Islam ada kedamaian. Orang yang mengatakan bahwa di dalam Islam ada pembunuhan karena siapa yang membunuh dibunuh. Tidak, malah inilah keselamatan hakikat yang sebenarnya, keselamatan hakikat dan keselamatan. Karena orang ketika ibunya atau ayahnya dibunuh, maka pertama sekali yang ia inginkan adalah pembunuh ayahnya, pembunuh ibunya agar dibunuh. Ini adalah naluri manusia. Namun begitu indahnya Islam memberikan olesan-olesan, boleh kamu meminta kisos, tapi memberikan maaf itu lebih baik. Kan begitu. Jadi tetap saja Islam itu kalau difahamkan dengan komprehensif, tidak dari satu sudut pandang saja, maka Islam itu benar-benar memberikan keselamatan. Namun stigma yang dimunculkan oleh pihak barat, dalam hal ini Amerika, Uni Eropa, itu seakan-akan Islam itu adalah teroris. Orang-orang yang menentang ide-ide mereka, ide-ide demokratisasi, ide-ide kebebasan berpikir, liberalisme dalam dan sekularisasi dalam kehidupan bernegara dan beragama ini, mereka anggap adalah seorang teroris yang harus ditumpas. Padahal tidak. Apakah kita mengatakan orang yang menegakkan agamanya dan menjalankan agamanya disebut dengan teroris? Tentu tidak. Dan mereka juga orang-orang yang datang ke gereja, datang beribadah ke gereja-gereja, apakah kita katakan dia adalah seorang teroris? Tentunya juga tidak. Begitu ya. Jadi kalau dilihat betapa indahnya Islam itu dari setiap sudutnya, maka wajarlah kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il amr, dan fi'il amrnya di sini untuk jamaah. Udhulu. Masuklah kalian semuanya fisilfi, fisilmi, dan ada kata-kata kafah di situ sebagai taukid daripada penegasan pernyataan Allah ini tadi. Baik Ustaz Jainal, di sini ada yang perlu kita perhatikan gitu ya. Kalau kafah yang menyeluruh, tapi di sini saya mencoba untuk mendekatkan ada beberapa makna bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang yang diberikan nikmat keimanan gitu kan. Mm-mm. Masuklah dalam Islam secara keseluruhan. Mm-mm. Dalam artian bila kita masuk ke dalam Islam secara keseluruhan yang dikomentari oleh Syekh Mutawalli Sha'rawi, seorang pun harus dia merasa masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Yang dijadikan poinnya di sini yang maksudnya adalah masuklah kamu secara keseluruhan dengan hukum yang ada. Iya. Niscaya kamu tidak akan temukan hukum-hukum yang ganjil. Iya. Itu yang pertama, Ustaz. Mm-hmm. Yang kedua, kalau kita renungin lagi bahwasannya masuknya ke dalam agama Islam secara keseluruhan, berarti kita tidak mengambil dari dalam Islam itu sebahagian-sebahagian saja. Iya. Kalau kita contohnya dalam hukum, ngambil yang enak-enaknya saja, iya, kan begitu. Jadi tidak, kita masuk ke dalam Islam itu secara kafah, baik hukum, baik segala-galanya. Mm-hmm. Yang mengatur Islam ini masalah duniawi. Mm-hmm. Yang jadi poin di sini bahwasannya ketika kita masuk ke dalam Islam, kita tidak merasa ganjil. Kemudian ketika kita masuk ke dalam Islam, kita tidak mengambil sebahagian dan mengecampingkan sebahagian yang lain. Iya. Itulah nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam. Bila ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang dikatakan Syekh Mutawalli Sha'rawi, kamu masuk ke dalam Islam secara hukum menyeluruh, berarti kita itu tidak mengambil satu pendapat satu yang lain, kemudian menyampingkan yang lain, dan kita tidak mengganjilkan seorang dalam kehidupan kita. Ini mungkin sebagai tambahan, iya, Ustaz. Jadi menarik sekali apa yang dikatakan Ustaz Safiar dan Ustaz Ardiansyah. Sebagai tambahan dari kajian kita ini, kita menemukan di sini kata-kata asilmi. Sebenarnya kalau misalnya terjemahannya masuklah ke dalam Islam, itu Arabnya yang paling pas itu udhulu fil islami kafah, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Tapi tidak, Allah tidak mengatakan udhulu fil islami kafah, udhulu fis silmi kafah. Kenapa? Begitu identiknya Islam dengan keselamatan itu tadi. Jadi kenapa kok disebutkan silmi bukan Islam? Karena memang Islam itu adalah keselamatan, dan selamat itu adalah Islam. Jadi tidak ada di antara Islam itu bagian yang tidak selamat, tidak. Seluruh Islam itu adalah keselamatan. Maka di sini disebutkan asilmi, bukan al-Islam. Banyak kita menemukan dalam aturan main Islam itu yang bila direnungi benarlah bahwa Islam itu selamat, Islam itu damai, Islam itu sejuk, Islam itu indah. Contoh yang paling sederhana saja, sholat. Sholat itu keselamatan atau tidak? Keselamatan. Nabi Muhammad mengatakan, bagaimana apabila seseorang keluar dari rumahnya, kemudian dia melewati 5 anak sungai, apakah orang itu sampai di ujung sana dalam kondisi bersih atau kotor? Tentu saja sungai yang dimaksud di sini sungai yang wajar gitu ya. Sungai itu tentu saja jernih dan airnya memikat, dan orang senang mandi di sungai itu karena adalah sumber kehidupan manusia pertama. Tentu saja adalah kebersihan. Begitu juga lah Islam. Bagaimana seseorang yang sholat 5 kali sehari semalam, apakah dia bersih atau tidak? Bersih. Jadi Islam ditinjau dari segi rukun Islamnya, diantaranya sholat, adalah keselamatan. Begitu juga dari segi akidah contohnya. La ilaha illallah adalah keselamatan. Bayangkan kata Al-Quran dalam pesannya yang artinya, bagaimana seseorang pembantu yang diatur oleh 2 majikan. Yang satu menyuruh A, yang satu melarang A. Bingung gak pembantu ini? Begitulah kita beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, Satu dan Ahad. Tentu saja apa yang diperintahkannya mutlak wajib kita laksanakan. Karena apa? Karena tidak ada Tuhan kedua dan ketiga yang melarang apa yang diperintahkan oleh Allah Al-Ahad ini tadi. Nah, jadi merupakan suatu kenikmatan apabila kita merenungi bahwa Islam dari A sampai Z semua adalah kedamaian, keselamatan, kesejukan, dan keindahan. Tapi Syekh Mutawalli Sya'rawi di sini Ustaz mengatakan bahwa ada orang-orang tertentu ya, ketika dia dihadapi dengan suatu permasalahan, dia malah menyalahkan Islam itu. Iya. Contohnya misalnya dia kawin dengan istrinya. Kemudian dia tidak merasa puas dengan istrinya, akhirnya kemudian ujung-ujungnya Islamnya yang disalahkan. Iya. Padahal seharusnya start ketika memilih istri itu yang perlu diperhatikan, kan begitu. Iya, jadi mengikuti aturan main Islam itu adalah dari awal menyeluruh. Iya. Itu dari awal. Betul. Dari pemilihan istri sampai kondisi terakhir. Sehingga kalau terjadi pun perceraian, bukan Islam yang bukan salah. Islamnya yang salah. Sebagaimana selebriti sekarang ini kalau dilihat, waduh, kok orang Islam tuh mudah kali kawin cerai. Iya. Gitu kan. Makanya sebenarnya bukan kawin cerai itu memang dipermudah oleh Islam, tidak. Yang paling penting dari peristiwa kawin cerai ini adalah apakah kita mengikuti aturan main yang begitu gentle atau tidak. Iya. Sehingga ketika terjadi permasalahan, kita lemparkan itu kepada Islam dan seakan-akan kita suci dari kesalahan. Betul. Itu. Maka di sini disebutkan, ambillah Islam dari awal sampai akhir, Anda akan menemukan bahwa Islam itu selamat, damai, sejuk, dan indah. Namun waktu juga lah yang akhirnya harus memutuskan pertemuan kita di pagi hari yang berbahagia ini. Dari kesimpulan dapat kita ambil bahwa tidak ada musuh yang harus kita jauhkan, dengan istilah Syekh Muhammad Syekh Qardhawi, common enemy lebih daripada setan laknatullah. Kalau kita sudah sepakat bahwa musuh bersama kita adalah setan, maka insya Allah hidup umat manusia di dunia ini menjadi aman, damai, dan sejahtera. Amin. Sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah dalam kedamaian secara menyeluruh, karena kedamaian itu terdapat di dalam Islam. Saya Jenal Arifin bersama Ustadz Ardiansah dan Ustadz Safiar mengucapkan terima kasih banyak atas pendengaran para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.